taala yang Allah turunkan dengan membawa hikmah yang agung, maka dia pun berharap kepada Allah kebaikan dengan berdoa Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban tayyiba. Ya Allah, kucurkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat, kucurkanlah kepada kami hujan yang membawa kebaikan. Itulah doa ketika sedang turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban tayyiba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia dalam kehidupannya adalah berjalan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah manusia menciptakan dirinya sendiri ataupun perbuatannya. Dan demikian pula, bukanlah para orang tua kita yang menciptakan kita. Namun Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan diri-diri kita, memberikan rizki kepada kita, dan juga Allah menjadikan kita khalifah, orang-orang yang memakmurkan bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Ad-dunya hulwatun khadirah, fa inna Allah mustakhlifukum fiha, fayanduru kaifa ta'malun. Fattakud dunya wattakun nisa al-haditha." Beliau menyatakan, dunia ini adalah manis, lagi hijau. Dunia adalah sesuatu yang manis, lagi hijau, sangat menggiurkan orang yang menginginkannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mustakhlifukum fiha, menjadikan kalian sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini. Apakah dengan amalan soleh ataukah amalan toleh, amalan yang jelek. Maka Allah ketika menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, fayanduru kaifa ta'malun, Allah memperhatikan bagaimana amalan kalian. Apakah akan menjadi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, ataukah orang yang dia itu melakukan kemaksiatan kepada Allah taala, fal'iyadzu billah. Fayanduru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana kalian beramal di muka bumi ini. Maka Allah memperingatkan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebab terbesar orang menyimpang dan terjatuh pada perbuatan maksiat. Maka Rasul mengatakan, fattakud dunya, takutlah kalian kepada dunia. Wattakun nisa, dan takutlah kalian kepada wanita. Bukan maknanya kita takhallus. Takutlah kalian kepada dunia bukan maknanya kita takhallus, tidak mau mencicipi, menikmati adanya kenikmatan dunia. Namun jangan sampai dunia tersebut kita tanamkan dalam hati kita, sehingga akan menjadikan segala sesuatu yang menjadi tujuan, ambisi dan tendensinya adalah dunia. Kalau sholat harus mendapatkan dunia, kalau ngaji harus mendapatkan dunia, kalau mau beramal soleh harus mendapatkan dunia. Itulah orang yang menjadikan dunia ditanam dalam hatinya, yang dia pikirkan dunia, dunia, dunia. Fain tu'tu radu, kalau mereka mendapatkannya dia ridho dengan amalannya. Fa'in lam yu'tu sakhita, kalau mereka tidak mendapatkan akan murka dan jengkel. Maka itulah kita diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fattakud dunya, takutlah kalian dari dunia. Wattakun nisa, dan yang kedua adalah supaya kalian takut, berhati-hati dari fitnahnya kaum wanita. Karena kaum wanita dengan kelemahannya, ternyata mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan bisa menaklukkan laki-laki yang kuat sekalipun. Adalah Fir'aun, seorang yang gagah, raja yang memiliki kekuasaan, berambisi untuk membunuh seluruh keturunan laki-laki dari Bani Israel, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahannya dari kaumnya. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bayi Nabi Musa alaihi salam sampai dalam kungkungan keluarga Fir'aun, maka ambisi Fir'aun pun nampak dan ingin membunuh bayi Nabi Musa alaihi salam. Namun ternyata istrinya yang mukminah mengatakan, "La taqtulu, jangan kau bunuh dia. Qurratu aini li walak, sungguh sangat menyejukkan mata pandanganku dan kau juga kan? La taqtulu, jangan kau bunuh dia. Asa ayyan fa'ana, bisa jadi nanti suatu saat akan memberikan manfaat kepada kita. Aw nattakhidahu walada, ataukah kita pungut saja dia sebagai anak." Allah kisahkan kisahnya yang panjang dalam surat Al-Qasas tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Ternyata hati Fir'aun pun luluh. Ini pas kebetulan wanita yang baik ya. Bagaimana kalau wanita yang jelek? Nah, faliyadubillah, datang dalam sebuah perjalanan sirah para rawi-rawi hadis. Di sana ada seorang bernama Imran ibn Hittam, seorang rawi periwayat hadis yang kuat hafalannya, dikenal kedalaman ilmunya. Dikala dia mendengar di sana ada seorang wanita kharijiyah, wanita yang memiliki pemahaman khawarij, yang berpemikiran terorisme, maka dia berkeinginan menyelamatkan dia dari pemikiran terorisme. Bagaimana cara menyelamatkannya? Sudah, aku nikahi saja dia, barangkali nanti akan manut kepada suami. Ternyata bukannya Imran ibn Hittam bisa mendakwai seorang wanita kharijiyah yang telah menjadi istrinya tadi, justru sebaliknya. Dia terseret kepada ikatan-ikatan dan jeratan-jeratan wanita, sehingga pun terbawa dalam pemikiran kharijiyah. Fal'iyadzubillah. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan yang nyata kita menyaksikan betapa orang yang dahulunya seorang yang istiqamah mustaqim di atas agama ini, orang yang baik, hanya sekedar mencari, hanya sekedar mengejar cintanya seorang wanita, akhirnya dia korbankan segala bentuk agamanya. Fal'iyadzubillah. Inilah dahsyatnya fitnah tunisa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa bisa demikian? Jawabannya karena mereka tidak membentengi hatinya. Jawabannya karena mereka tidak membangun pondasi pijakan agamanya di atas tauhid yang benar. Oleh karena itu, inilah pelajaran akidah yang merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah orang-orang yang mengikuti sunnah, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal jamaah dan jamaah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu anhum. Bagaimanakah akidah mereka? Intisari prinsip-prinsip pokok akidah mereka dibangun di atas asas rukun-rukun iman. Di atas asas rukun-rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Sehingga dari situlah, itulah pokok-pokok dasar akidah ahli sunnati wal jamaah. Siapakah ahli sunnah wal jamaah? Mereka muslimun yang berpegang dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan suatu kelompok yang mereka memiliki bendera khusus ataupun kelompok yang memiliki wadah tertentu. namun mereka adalah kelompok orang-orang yang mau mengikuti sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pemahaman para sahabat, itulah jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, di mana kita akan mengenali mereka. Ta'rifuhum bisimahum, kalian akan mengenali mereka dari ciri-ciri dan perangai yang ada pada mereka. Apa itu? Yakni prinsip-prinsip akidah, rukun-rukun iman. Seorang yang dia melakukan syariat-syariat lahiriah kadangkala dikatakan menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena mereka tidak mau melaksanakan rukun-rukun iman dan konsekuensinya. Orang yang rajin sholat, orang yang dia rajin puasa, bahkan mungkin telah berhaji berkali-kali, kenapa kok dikatakan menyimpang? Karena mereka tidak membangun amalannya di atas akidah yang sahihah. Sebagaimana kita akan melihat bagaimana penjabaran Syekh rahimahullah dalam bab rukun-rukun iman ini. Masih pada akhir alinea halaman 13. Qala fadilatu Syekh al-Allamah Dr. Saleh Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fal imanu billah, maka rukun yang pertama, iman kepada Allah. Yakni yaitu al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang pasti. Biwihdaniyatillah, dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Firububiyah, baik dalam sifat ar-rububiyah, yaitu sifat mencipta, memberi rizki, mengatur, menghidupkan dan mematikan. Itulah sifat rububiyah. Iman kepada Allah adalah keyakinan yang pasti akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat rububiyah wal uluhiyah, dan dalam sifat uluhiyah peribadahan. Wa ma lahu minal asma'i was sifat, dan apa-apa yang dimiliki khusus bagi Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Iman kepada Allah adalah barakallahu fikum keyakinan yang pasti akan keesaan Allah dengan sifat rububiyah, sifat uluhiyah, dan keesaan di dalam memiliki asma dan sifat yang husna, yang mulia. Itulah iman kepada Allah. Di mana kandungan iman kepada Allah diterangkan para ulama, wa yatadammanul iman billahi arba'ata umur. Iman kepada Allah terkandung padanya empat perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, iman Allah itu ada. Allah itu ada. Allah ada atau tidak? Ada. Apa buktinya Allah itu ada? Buktinya keteraturan alam ini. Adanya siang, malam, matahari, bulan, yang mereka tidak berbenturan, menunjukkan ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Tentunya zat yang esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk kejadian alam, orang yang mereka durhaka kepada Allah dihukum, orang yang taat doanya dikabulkan, ini semua menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, kalau Allah itu ada, terus Allah di mana? Jawablah, Allah di atas langit, di atas arsy. Allah di atas arsy, yang arsy tersebut di atas langit. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, beristiwa, bersemayam tinggi di atas arsnya. Ars di mana? Di atas langit. Karena Allah Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29, Thumma stawa ila sama'. kemudian Allah naik menuju ke langit, menunjukkan arsy itu ada di langit. Mungkin muncul pertanyaan, apa boleh bertanya Allah di mana? Bolehkah kita bertanya di manakah Allah atau Allah itu di mana? Jawabannya sangat amat boleh. Bahkan disyariatkan. Siapa yang mencontohkan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Muawiyah ibnul Hakam, di mana beliau tatkala memiliki seorang jariah budak wanita yang ditugaskan untuk menggembala kambing-kambingnya. Faidha dhibu zahabat bighanami, ternyata ada seekor serigala yang memangsa kambingnya dan hilang. Maka fa'ana rajulun min bani Adam, aku ini manusia biasa, kata dia. Aghdabu kama yaghdab, aku pun marah sebagaimana orang yang umumnya marah melihat kambingnya hilang, jengkel. Fasokaktuha sokhatan, maka aku tampar dia dengan kerasnya, terus menyesal. Fa'azamtul amro, kok aku bisa seperti ini, dunia kok aku bisa marah sampai tega-teganya menampar seorang wanita. Sungguh ini dosa yang besar. Maka dia datang kepada Rasul bertanya, afala u'tikuha ya Rasulullah, apakah tidak merdeka, aku merdekakan saja budakku wahai Rasul. Maka bagaimana jawaban Rasul? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'ti biha, coba datangkan ke sini. Karena di dalam kaidah, seorang budak yang memang berhak untuk dimerdekakan adalah kalau dia beriman. Kalau dia beriman. Maka didatangkanlah budak tersebut. Setelah sampai di hadapan Nabi ditanya, Aynallah, di manakah Allah? Nabi yang bertanya, Aynallah, Allah di mana? Qalat fis sama, dia menjawab, Allah di langit. Kemudian Rasul bertanya, man ana, siapakah aku? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tiqha, maka merdekakan budak ini, wanita ini, fa innaha mu'minah, karena dia seorang yang beriman. Dia seorang yang beriman. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah yang penting. Yang pertama, hirsus sahabah ala su'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam an umurihim hatta fi umurid dunya, tentang bagaimana kesemangatan para sahabat untuk bertanya kepada Rasul walaupun urusan dunia. Karena apa? Karena talabas salamah, mencari keselamatan. Mencari keselamatan. Kira-kira apakah aku merdekakan budakku ini? Dunia. Apa sih itu, kan milikmu, dimerdekakan terserah, enggak juga terserah. Kenapa harus bertanya kepada Rasul? Karena mencari keselamatan. Lihatlah, ini sifat sahabat, sampai urusan dunia pun mereka bertanya kepada Rasul. Nah, barakallahu fikum. Lah terus bagaimana pula urusan agama yang kadangkala atau yang bahkan harus kita harus sesuai dengan contoh Rasul. Laini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua, kata al-Imam Adz-Dzahabi dalam Kitabul Ulu, fihi masyru'iyatus soal aina Allah. Di dalam hadis ini ada syariat, disyariatkannya bertanya di manakah Allah? Oh, Allah di mana? Allah di langit. Bukan di hati kita nggih. Allah bukan di hati kita dan bukan di mana-mana. Kalau ada orang mengatakan Allah di hati kita, keliru. Baik secara dalil ataupun secara akal. Coba kita lihat secara akal dulu biar kita nalar. Kalau Allah di hati kita, apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar, hati kita terlalu kecil. Ya. Berarti Allah mengecil gitu. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang disifatkan. Satu. Yang kedua, kita selalu membaca dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Lah kalau di hati kita, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Allah berapa? Oh, di hatinya sana satu Allah. Hatinya dua Allah, tiga Allah. Lah, ini baru secara akal. Lah secara nas, jelas-jelas salah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bersama hambanya secara zatnya. Namun yang bersama secara zatnya adalah ilmu dan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tetap di langit. Dan secara akal, Allah di langit. Kenapa? Karena yang maha sempurna tempatnya di mana? Kalau sesuatu yang sempurna di atas apa di bawah? Di atas. Berarti Allah yang maha sempurna di langit, di atas. Terus, kalau Anda seorang diri ingin mengawasi sesuatu dari segala penjurunya biar nampak, kira-kira dari samping kanan, kiri, dari belakang, depan, atau dari mana? Dari atas. Barakallahu fikum. Berarti tidak bertentangan dengan akal. Apalagi dengan dalil. Maka mereka yang mengatakan Allah di dalam hati kita, maka itu adalah keliru. Barakallahu fikum. Maka segeralah kembali kepada dalil, menyatakan Allah di atas langit sana. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah iman kepada Allah. Wa hadza ya'ni, dan iman kepada Allah ini dengan definisi tadi, keyakinan yang pasti akan keesaan Allah dalam sifat rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, yang kandungannya adalah empat. Iman kepada wujud Allah, Allah itu ada. Iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma wa sifat. Maka kata beliau, annahu dhamina anwa'at tauhidis salasah. Maka keimanan tersebut mencakup macam-macam tauhid yang tiga. Apa itu tauhid? Tauhid adalah merupakan hikmah Allah menciptakan manusia. Tauhid adalah merupakan hikmah Allah menciptakan manusia. Tauhid artinya, secara bahasa, masdarun min wahada yuwahidu tauhida. Masdar dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu satu saja. Itulah tauhid secara bahasa. Adapun secara pengertian syariat, yang namanya tauhid adalah ifradullahi bima yukhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Yang namanya tauhid adalah mengesakan Allah. Mengesakan Allah dalam perkara yang dikhususkan bagi Allah. Mengesakan Allah dalam perkara yang dikhususkan bagi Allah. Minar rububiyah, baik berupa tauhid rububiyah, wal uluhiyah, tauhid uluhiyah, wal asma'i was sifat, ataupun tauhid asma' was sifat. Tauhid asma' was sifat. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam perkara yang dikhususkan bagi Allah, dalam rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Inilah tauhid, definisinya yang benar. Tauhid merupakan hikmah Allah menciptakan manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, liya'budun, kata beliau, ma ja'at ma ja'a lafdzul ibadah fil Qur'an illa wa yuradu bihi at-tauhid. Tidaklah datang lafaz ibadah di dalam Al-Qur'an melainkan yang dimaui dengannya adalah tauhid. Berarti makna ayat, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka bertauhid kepada Allah. Menjadikan kehidupan kita hanya diberikan untuk Allah. Oleh karena itu lihatlah di dalam salah satu lafaz ketika kita membaca istiftah ketika mau sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusuk penyembelihan atau ibadahku, kehidupan dan kematianku hanyalah diperuntukkan untuk Allah satu-satunya. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Inilah tauhid. Yaitu seorang menjadikan Allah satu-satunya yang dia ibadahi. Barakallahu fikum. Tauhid inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Dan tauhid memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaan tauhid dijelaskan oleh para ulama adalah di antara keutamaan tauhid yang pertama annahu sababul a'zam lidukhulil jannah, bahwasanya tauhid merupakan sebab terbesar untuk seorang masuk ke dalam jannah surga Allah Ta'ala. Tauhid itu apa? Mengesakan Allah yang tercerminkan di dalam ucapan pernyataan La ilaha illallah. Maka ini merupakan sebab terbesar seorang masuk ke dalam jannah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah. Kata para ulama, diterangkan, orang yang sifatnya seperti ini, di mana dia setelah mengucapkan la ilaha illallah tidak lagi memiliki usia atau kesempatan untuk beramal yang lainnya. Sehingga seandainya dia hanya bermodal ucapan la ilaha illallah dalam akhir kehidupannya, dia akan masuk ke dalam jannah. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata ada tenggang waktu antara dia dengan kematiannya, kalau terus dikotori dengan pembatal la ilaha illallah, maka tidaklah berfungsi la ilaha illallahnya. Fal'iyadu billah. Naam. Oleh karena itu, la ilaha illallah merupakan atau tauhid sebab terbesar, sebab yang paling agung memasukkan seorang ke dalam jannah. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kaum jahannamiyun. Orang-orang ahli tauhid yang dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan di bawah kesyirikan, bukan dosa syirik, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan dari Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada para malaikat, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah daripada keimanan. Iman kepada Allah, iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sebagaimana Rasul nyatakan dalam hadis Abi Hurairah, al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 72 cabang. Fa'alaha, yang paling tinggi, qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Kapan akan bermanfaat? Kalau orangnya memenuhi konsekuensi dan kandungan la ilaha illallah. Kalau mungkin dia mati setelah mengucapkannya, maka itu pun bermanfaat dengan ucapan dia. Karena Rasul mengatakan akhir ucapannya dalam kehidupan la ilaha illallah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi keutamaan tauhid yang lainnya. Namun yang lebih pokok dari itu, tauhid yang merupakan kunci masuk ke dalam jannah dan intisari dakwah para rasul alaihi salatu wasalam dari awal sampai dengan penutupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dibagi oleh para ulama. Setelah mereka meneliti Al-Quran dan sunnah, dalil-dalil tentang tauhid disimpulkan. Tauhid macamnya hanya ada tiga. Tauhid macamnya hanya ada tiga. Inilah yang untuk kita bisa meneropong. Oh, inilah jalannya Ahlus Sunnah. Ini bukan jalannya Ahlus Sunnah. Tauhid ada tiga. Mana dalilnya? Istiqra wa tatabbu. Yaitu para ulama menelaah dan membaca dalil-dalil tentang pembicaraan tauhid. Kembalinya kepada tiga perkara. Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dengan sifat penciptaan, pengaturan, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Ini hanyalah milik Allah Ta'ala saja. Tauhidul uluhiyah adalah mengesakan Allah di dalam peribadahan. Di dalam peribadahan, solatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya, takutnya, cintanya, kebenciannya, hanya diberikan dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Tauhid asma wa sifat terakhir, yaitu mengesakan Allah satu-satunya yang maha memiliki nama-nama dan sifat yang mulia, yang tidak ada kecacatan satupun dalam nama-nama dan sifat tersebut. Inilah yang dibagi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga di sana tidaklah boleh kita menambahkan tauhid yang lainnya. Barang siapa yang menambahkan macam yang keempat dari tiga macam-macam ini, maka barakallahu fikum, harus ada padanya dalil. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena selain ini kembalinya kepada tiga. Maka muncul di sana seorang orang yang senang menggembar-gemborkan tauhid hakimiyah. Adapun tauhid mulkiyah. Tauhid hakimiyah. Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum yang harus ditegakkan kecuali hukumnya Allah. Sehingga dari penetapan ini sebagai tauhid yang mustaqillah jenis sendiri, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Berarti para penguasa yang tidak menggunakan hukum Al-Quran, mereka telah keluar dari Islam. Nah, oleh karena itu para ulama tidaklah membenarkan tauhid hakimiyah menjadi tauhid tersendiri. Karena tauhid hakimiyah adalah masuknya ke dalam tauhidul ibadah. Yaitu kita menjalankan hukum Allah adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Hati harus ikhlas. Lan jenengan mau menegakkan hukum Allah, tujuannya apa? Supaya terkenal. Berarti enggak ikhlas. Tujuannya apa? Supaya menjadi yang terdepan. Berarti enggak ikhlas. Tujuannya apa? Lain. Barakallahu fikum. Anda sendiri sudah melanggar tauhid. Anda sendiri sudah melanggar tauhid. Barakallahu fikum. Sehingga di sini yang kedua, demikian pula tauhidul mulkiyah. Tauhid kekuasaan. Maknanya tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Kalau begitu, orang yang mau menggagai sebuah kepemilikan, bagi mereka dia telah melanggar tauhid. Maka ini pun akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang untuk mengkafirkan para penguasa mereka. Dengan sebab dimunculkannya tauhid mulkiyah ataupun hakimiyah menjadi cabang tauhid tersendiri. Padahal kata para ulama, tauhid mulkiyah hakikatnya adalah masuk kategori tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti dari sini kita mengetahui, menurut Anda tauhid ada berapa? Oh, tauhid ada tiga. Insyaallah di atas sunnah. Namun di sana ada tauhid mulkiyah. Oh, ini ajakan-ajakan yang terindikasi akan mengajak kepada menyimpang dari Al-Quran dan sunnah. Oh, di sana harus kita tegakkan tauhid hakimiyah. Apa makna tauhid hakimiyah? Hukum itu harus hukumnya Allah. Kalau enggak, berarti kita enggak bertauhid. Lihatlah, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Cukuplah kita kembali kepada para ulama kibar yang mereka membagi tauhid menjadi tiga macam. Dan yang lainnya menjadi dua macam saja. Tauhidul khabari dan tauhidut talabi. Tauhidul khabari adalah Allah memberitakan tentang kekuasaannya, penciptaannya, pengaturannya, serta asma dan sifatnya. Tauhidut talabi, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Sehingga tidak ada pertentangan kalau yang membagi dua dengan jenis seperti ini. Dan yang tiga karena itu dirinci. Ini sisi pertama. Sisi kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam tauhidur rububiyah, itu diakui oleh semua manusia. Semua manusia menetapkan. Oh, Allah yang mencipta, memberi rizki, mengabulkan doa. Dan yang kedua, tauhidul uluhiyah, inilah yang membedakan kaum musyrikin dan ahlu tauhid. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat, disinilah terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, sehingga ada yang dihukumi di jalannya Rasul, ada yang dihukumi di jalan yang menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan ahlu tauhid yang benar dan menjadikan kita kokoh istiqomah di atas tauhid serta mematikan kita di atas tauhid sehingga betul-betul kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.